Mitra bisnis Departemen Pekerjaan Umum dengan biaya yang tidak sedikit memasang iklan untuk menghimbau para pengguna truk agar tidak memuat truknya melebihi batas muatan yang telah ditentukan, supaya jalan tidak rusak. Di sisi lain, sejumlah pihak meragukan efektivitas iklan ini dan bahkan menilai hanya menghamburkan uang saja, mengingat yang terpenting untuk merawat kondisi jalan adalah penegakan hukum yang ketat melalui berbagai peraturan yang telah dibuat. Untuk membahas hal ini, telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, Willy Sidarta. Pak Willy, apa komentar Anda? Saya melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama, dari sisi kualitas jalannya sendiri. Ya, selama ini kalau kita lihat ya, baru diperbaiki, bentar lagi rusak lagi, dan juga mungkin itu terpengaruh dari kualitas. Kemudian yang kedua, memang truk-truk kita kan memang cukup berat-berat ya. Dan sebetulnya sudah ada peraturannya, jadi tinggal ya menjalankan peraturannya saja gitu loh. Nah, kalau misalnya truk yang berat harus lewati jalan kelas 1, jalan kelas 2 ya nggak boleh dilewati dengan truk yang sekian ton gitu. Jadi menurut saya sih memang betul pendekatannya dua. Dan iklan mungkin lebih baik dipakai untuk perbaikan jalan barangkali ya, karena kalau menurut saya iklan di sini nggak akan dikubris gitu, kalau iklan untuk itu. Pengusaha terkadang juga sengaja mengangkut barang melebihi muatan dengan alasan untuk menekan biaya. Memang, itu biaya begini ya, kita tentu sebagai pengusaha biasanya melihat berapa per kilo, kemudian biaya pengiriman itu berapa efeknya terhadap harga keseluruhan. Jadi kalau memang masih bisa ya pasti akan dipaksakan gitu. Tapi kalau sudah ada aturannya ya tentunya akan pasti akan dituruti seperti peraturan lain, lampu lalu lintas apa dan sebagainya kan umumnya diturutin. Nah ini memang seringkali law enforcement di tempat kita ini yang kurang. Jadi misalnya kendaraan berhenti tidak di tempatnya, misalnya kendaraan umum, nah itu dibiarkan aja. Nanti suatu ketika diadakan razia atau penjagaan. Jadi sebaiknya harus konsisten dan harus dilaksanakan sehingga semuanya menjadi tertib gitu. Maksudnya konsisten di sini apa, Pak? Kan begini masalahnya. Pengusaha itu satu sama lain kan pasti bersaing, ya kan? Nah, kalau bersaing, kalau yang satu bisa, yang satunya pasti harus bisa juga gitu. Jadi kalau satunya misalnya bisa mengusahakan sampai beratnya di atas 15 ton per truk ya, truk yang lain ya harus di atas itu, kalau enggak dia kan enggak bisa bersaing. Ini masalahnya masalah konsistensi menurut saya. Yang inti dari permasalahannya adalah konsistensi law enforcement atau penerapan hukum. Semua bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana peraturan itu, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan. Dan ini harus benar-benar konsisten. Kalau saya lihat ini yang agak susah itu adalah konsistensi daripada penerapan aturan di lapangan. Demikian Willy Sidarta, saya Dinda Natasha.